Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa bangun kembali dari tidur kita. Makanya setelah kita mati ini dan hidup itu adalah nikmat luar biasa yang patut disyukuri Bapak Ibu. Sehingga doa setelah tidur itu gimana bunyinya? Alhamdulillah alladzi at'amana. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Jadi Bapak Ibu, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika roh dikembalikan kepada jiwa kita, kepada diri kita, terus kita bisa bangun, kita bisa beribadah lagi kepada Allah untuk menambah tabungan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan ketika kita semua berkumpul bersama untuk sholat subuh seperti ini, kemudian kita mempelajari kajian ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Tetapi yang paling penting yang kita harapkan adalah semoga Allah meridhoi kita, dan yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang penyesalan yang terjadi di antara manusia. Jadi pada hari kiamat banyak sekali orang-orang menyesal. Masih ingat gak? Nah, kenapa sebab penyesalan mereka? Kemarin itu baru disebutkan dua poin. Sebab penyesalan yang paling ringan adalah ketika meninggalkan perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah itu artinya apa? Artinya wajib. Jadi kalau ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan mendapat pahala, tetapi hitungannya rugi Bapak Ibu. Ya insya Allah tidak rugilah kalau kita itu bisa maksimal melakukan yang wajib. Sholatnya bisa khusyuk 100%, tidak mikir apa-apa gitu kan. Bisa gitu. Jadi mulai takbiratul ihram sampai salam itu fokus kepada bacaan yang kita sholat, seakan-akan Allah di hadapan kita. Jadi kita mendatangkan ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, melihat Allah ini bagaimana wahai Rasulullah? Ya, melihat ini jelas bukan dengan mata kepala, Pak. Karena kalau Allah dilihat ketika kita masih hidup, itu enggak mungkin Allah itu. Nggih? Makanya berkaitan dengan hadis Dajjal, Bapak Ibu tahu Dajjal nggih? Halo? Dajjal itu ya Dajjal yang kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari Dajjal sebelum salam itu loh. Gimana doanya itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada yang riwayat lain sama-sama benarnya, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tahu artinya Bapak Ibu? Ini doa yang kata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, saya tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal dunia. Saking pentingnya doa ini. Allah. Jadi dibaca sebelum salam pada setiap sholat panjenengan. Sholat wajib, sholat sunnah, mau salam itu sudah doa semua, sudah tahiyat, sudah sholawat, ya. Tinggal assalamualaikum, tapi jangan salam dulu, baca Allahumma ya Allah. Inni a'udzubika, saya minta perlindungan kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Kalau enggak berdoa ini berarti pengen masuk jahannam berarti. Tapi calon enggak gitu. Jadi ini harus dihafalkan Bapak Ibu, penting. Kalau Ummul Mukminin istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ibunda kita, beliau mengatakan tidak akan meninggalkan doa ini sampai meninggal, bagaimana dengan kita? Padahal beliau kan jelas istri Rasulullah, amalnya kan banyak. Kira-kira banyakan mana amal beliau dengan amal kita? Amal kita lagi. Amal beliau, tapi masih doa itu tiap sholat. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Ya mudah-mudahan kita Bapak Ibu nggih enggak pernah melihat yang namanya jahannam, melihat surga saja nggih. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi azab kubur itu ada. Ya, adab kubur itu ada. Cuma kalau saya menjelaskan hadis yang lainnya nanti malah enggak mari-mari. Materi yang utama maksud saya. Wa min adzabil qabri, kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, wa min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ad-dajjal kenapa disebut al-masih? Dan Nabi Isa alaihissalam kenapa disebut Al-Masih? Masuk sama-sama Dajjalnya, ya enggak, ini Nabi kan? Nah, cuma Al-Masih, Bapak Ibu, Dajjal, kenapa disebut Al-Masih? Itu karena dikatakan matanya buta sebelah. Jadi Dajjal itu punya dua mata. Kalau dikatakan punya satu mata, salah. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, maktubun baina ainaihi kufur, gitu. Jadi tertulis di antara kedua matanya kalimat kafir. Bisa dibaca setiap muslim yang dia itu ummi atau tidak ummi. Apa maksudnya? Baik muslim yang bisa baca atau tidak bisa baca, tapi muslim beneran bisa baca itu antara dua mata dajjal kalimat kafir. Berarti kan matanya dua. Nah, cuma yang satunya Bapak Ibu, jadi cerita dajjal ini enggak apa-apa tah. Tadi kan kita kan ihsan intinya kan. Jadi dajjal itu ya, singkat cerita, dajjal itu matanya dua. Cuma yang satu itu buta, yang satu itu bisa melihat cuma ciri. Gitu loh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dajjal itu kan Bapak Ibu fitnahnya itu sangat hebat. Bapak Ibu pernah mendengar kapan hari itu yang menggandakan uang itu? Masih ingat nggih? Jenengan tuh mau tampak menggandakan uangnya. Dalam? Masih ingat nggih? Siapa namanya itu? Nggih, pokoknya menggandakan uang. Itu ada profesor kan percaya itu nggih. Ya apa enggak? Halo? Iya, padahal profesor. Nah, maksud saya begini. Kalau orang yang kelas begitu saja ada orang setingkat profesor percaya, maka bagaimana dengan dajjal? Dajjal itu, Pak, dia bilang kepada langit, "Hei langit, turunkan hujan." Hujan turun, Pak, nurut. Nah, orang yang enggak ngerti lah bilang, "Wih, wali Allah, keramat ini, karamatul aulia lah begitu." Padahal fitnah itu. Datang kepada bumi yang kering kerontang, ya, "Hei bumi, keluarkan tanamanmu, langsung tumbuh, Pak." Jadi ini dajjal gitu loh. Nah, kemudian dia itu datang ke suatu negeri yang subur, makmur gitu, diajak menuhankan dajjal, tidak mau, ditinggalkan dajjal, langsung kering kerontang. Terus datang ke negeri yang lain yang kering kerontang, ketika mereka nurut dajjal, langsung subur makmur, langsung ternaknya itu gemuk-gemuk, air susunya keluar banyak. Bayangkan. Ini loh Pak. Nah itu fitnah apa kalau enggak? Nah ini bahaya di situ. Makanya Ummul Mukminin Aisyah itu sampai meninggal, katanya tidak akan meninggalkan doa itu tadi. Nah, dajjal ini 40 hari dok di dunia. Tapi dia berkeliling kemana-mana, makanya disebut Al-Masih, karena dia itu katanya Masahal Ardo. Masah itu musab, jadi bumi itu semuanya dilewati kecuali 4 tempat. Nah, makanya diantara cara biar selamat dari Dajjal itu mendatangi 4 tempat ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Jabal Tur. Jabal Tur di mana? Di Sina, Sinai, Mesir. Yang Allah berfirman dalam surat At-Tin, Wattini wazzaitun waturisinin wahadal baladil amin. Yang mana? Wahadal baladil amin. Yang waturisinin, tempat Nabi Musa mendapat wahyu. Kalau al-baladul amin, Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat tempat ini Bapak Ibu yang Dajjal gak bisa datang. Adapun semuanya dihapus sama Dajjal, yang asalnya hak jadi batil. Itu bahayanya di situ. Makanya disebut Al-Masih. Nah, 40 hari cuma hari pertama seperti 1 tahun lamanya, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 Jumat, 1 pekan. Terus hari keempat dan setelahnya seperti hari-hari biasa. Nah, Dajjal ini nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa masih hidup, Pak. Cuma sekarang di langit nanti turun untuk membunuh Dajjal. Itu singkat ceritanya begitu. Nah, disebut Dajjal Al-Masih juga karena mamsuhul ain, matanya terhapus satu. Buta kan? Satunya mendulu tapi bisa melihat. Nah, awal-awal dia ngaku sebagai nabi. Lama-kelamaan ngaku sebagai Tuhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, wa'lamu ketahuilah annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kaidah. Berarti kita itu baru bisa melihat Allah kapan? Ketika mati. Kalau ada orang yang ngaku, bukan orang ya, sesuatu gitu kan, pernah Syekh Abdul Qadir Jailani ya, itu kan ulama besar Masya Allah, itu beliau itu biar wiritan Pak, itu disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau ulama besar, memang ahli zuhud Masya Allah, ilmunya juga. Terus ketika wirid itu datang cahaya mendekat, bilang, hei Abdul Qadir, saya Tuhanmu, saya Tuhanmu. Nah, saya Abdul Qadir Jailani bukan orang bodoh Pak, bertanya, kamu Allah tak? Tidak berani wong dia setan gitu kan. Jadi datang seperti cahaya begitu. Akhirnya dia enggak menjawab, cuma lama-lama hilang. Nah, komentar Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tahu itu Allah, itu setan, itu bukan Allah Ta'ala. Dan sudah ribuan orang yang tertipu dengan ini begitu. Nah, kaidah, kita tidak akan bisa melihat Allah sampai kita mati. Dan Allah itu kan basir, maha melihat. Allah walaisa rabbakum bi'akwar, kata Nabi, dan Rabb kalian itu bukan buta. Nah, kembali kepada ihsan Bapak Ibu, berarti ketika kita sholat itu bukan dengan mata kepala kita yang melihat, tapi hati kita yang melihat. Maka dzabal fuadu ma ra'a, dalam surat An-Najm, hati itu tidak berdusta terhadap apa yang dia lihat. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah ketika kita sholat, seakan-akan kita melihat Allah itu, kita bayangkan Allah di hadapan kita. Seperti kita berbicara dengan orang, kita melihat wajahnya, tapi membayangkan kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang namanya sholat itu kan semuanya kan doa-doa nih. Semuanya doa. Mulai iftitah, apakah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro, apakah wajah tuwajjiha lilladzi fatara samawati wal ard, apakah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Semuanya benar, datang dari Nabi, Pak. Nah, ini doa semua. Terus kita baca Al-Fatihah, terus baca Al-Quran, ketika rukuk doa, ketika iktidal juga doa, ketika sujud doa, duduk di antara dua sujud juga doa, semuanya doa. Berarti ketika kita berdoa ini kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Dalam sholat itu begitu. Makanya kita harus meresapi bacaan sholat yang kita baca. Seakan-akan kita langsung berhadapan kepada Allah, minta nang Allah Ta'ala. Gitu, Pak. Nah, itulah yang namanya ihsan, dan ini mulai takbiratul ihram sampai salam. Cuma itu sulit, Pak. Makanya Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu sangat sulit, berat, kabirah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu penting, Pak, dalam sholat. Tidak semua orang sholat itu khusyuk. Ya, makanya orang beriman itu tidak semuanya mendapatkan surga Firdaus. Kan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ciri mereka yang beriman pertama kali apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, bukan alladzina hum an sholatihim sahun, bukan. Itulah mendapatkan wailun lil musallin, ya kan? Nah, jadi kalau sampai sekarang misalnya kita ketika sholat tidak bisa khusyuk, tidak bisa meresapi, berarti harus diterapi, harus kita belajar ulang, Pak. Makanya para ulama itu mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib, fardu ain hukumnya. Minimal bahasa kita dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Atau ada versi yang lain lah, pokoknya datang dari Nabi. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus semuanya doa. Nah, ini kita tuh harus ngerti, Pak, artinya. Nah, masa kita enggak ngerti selama ini salat yamuna yamini, enggak ngerti artinya lah. Dok remak tak iya gitu loh. Maksudnya kalau kita pengen khusyuk itu harus begitu. Karena masalahnya qad aflahal mu'minun tadi itu. Kan ada banyak sifat, ada 10 itu kan. Terus Allah mengatakan ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka abadi di dalamnya. Panjenengan pengin Firdaus mboten? Pengin nggih? Nah, berarti mulai sekarang kalau memang kita itu lupa dengan arti bacaan sholat kita, loh, akulah belajar koyo arek TK menen, ndak apa-apa, wong ini demi akhirat kita kok, gitu. Termasuk yang mungkin nyuwun sewu yang belum sampai umur sekian kok belum bisa baca Quran, malulah kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa lah, bukan kepada manusia. Malu kepada Allah, ya Allah wis yang mono yang ngene gak iso ngaji rek, ngene kok ngaku muslim gitu. Ngaku kitab sucinya Al-Qur'an maca ndak iso, gradal gradul koyo godri kemrotok gitu kan. Tapi insyaallah di sini sudah bisa ngaji semua nggih. Masyaallah, alhamdulillah nggih. Jadi ini Bapak Ibu, paling tidak kita tunjukkan kepada Allah niat kita ini, ya Allah, saya memang dulu itu wis mungkin bekasaan dulinanai gitu kan. Baru sekarang saya ngerti, ya Allah, wis ampuni saya yang lalu-lalu, ya Allah, dan maafkan saya untuk yang sekarang ini, inilah kemampuan saya, begitu. Kita tunjukkan kepada Allah kita ini sungguh-sungguh sekarang, begitu. Nah, inilah Pak kenapa banyak orang itu menyesal nanti. Itu di antaranya itu. Jadi meninggalkan perkara yang sunnah paling ringan. Yang kedua meninggalkan apa? Halo? Halo? Saya juga lupa tak ngerepek dulu ah. Ya, yang kedua itu apa Bapak Ibu? Meninggalkan kewajiban. Kalau pertama itu meninggalkan yang sunnah, yang kedua meninggalkan yang wajib. Bojone gak jilbaban dijarno bae. Ya, bojone salaman mbek wong lanang liya gak mahrome dijarno bae. Anaknya pipis sembarangan dijarno bae. Anake makan tangan kiri dijarno bae. Anake itu misowan dijarno bae. Menurut bapak ane paling gitu kan. Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi harus senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya itu. Nggak usah jauh-jauh, anak bojo dhisik. Itu yang dibawa kita masalahnya. Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam nabi gitu kan. Sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Yang pintu surga tidak akan dibuka pertama kali kecuali untuk beliau. Yang tidak ada seorang pun dari para nabi bisa memberikan syafaat al-uzma di padang mahsyar kecuali beliau. Ketika punya anak Pak, anak gawan namanya Umar bin Abi Salamah. Karena beliau kan menikah dengan Ummu Salamah kan. Ummu Salamah ini punya anak namanya Umar. Nah, namanya anak kecil, ketika makan bareng banyak orang namanya anak nggih, mungkin comot sana, comot sini, enggak pakai bismillah tangan kiri. Langsung bilang, "Ya hulam, hei anakku." Ojo, hei, jangan begitu, yo. Sawanen arek iki gitu kan. Nggih, "Ya hulam, hei anakku." Samillah, baca bismillah dulu nak. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kirimu. Dalam, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Jangan peewong kelpon dijupuk dijemot padahal ngarepe ana kelpon gitu loh. Nah, ngajari adab ini Pak. Nah, ini harus dilakukan orang tua. Terus pernah Nabi itu bawa cucunya Pak. Tadi kan anak gawan ini namanya Umar bin Abi Salamah. Ini bawa cucunya Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau lagi ngumpulkan kurma-kurma sodako. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau kan enggak boleh makan sodako kan. Namanya Hasan ini masih kecil enggak ngerti, ngambil kurma Pak diemplok peluk begitu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi enggak bilang tak apa-apa butuhnya Nabi, gak ngira masuk neraka gara-gara satu butir kurma. Enggak begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bilang, "Oh, enggak apa-apa, kecil mengko gede ngerti-ngerti dhewe." Enggak begitu. Tapi langsung beliau kih-kih lepen-lepen gitu. Ala ta'lam anna la na'kulu shadaqah? Enggak ngerti tanah kalau kita itu enggak boleh makan sodako. Itu Nabi Muhammad dan keluarganya Pak. Nah, kalau kita boleh enggak makan sodako? Halo? Be ada sing enggak mau di sodako ya aku lho keturunan Nabi gitu be ngoten. Nggih mboten napa-napa. Kalau memang ada silsilahnya seret nyambung begitu nggih. Nah, ini jadi meninggalkan yang wajib. Belum rukun Pak meninggalkan yang wajib. Perkara wajib itu banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar terutama kepada anak istri. Nggih. Istri itu dibuat taat tunduk kepada suami selama suami enggak ngajak maksiat. Jadi ibu-ibu ini harus taat kepada suaminya, Bu. Nggih. Selama suami enggak melakukan maksiat harus taat. Dek, aku tak poligami ya timbangane zina. Lo taat. Ya wis titik-titik sampun engko lak wis aja ndak usah tapi meneh. Bagasane kok poligami engko lak rabi kabeh bojo-bojone gitu. Tapi intinya Bapak Ibu, kesuksesan seorang wanita itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita salat 5 waktu ya. Wa shomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Mudah wanita masuk surga itu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Berapa ini? 4. Salat, puasa, menjaga kemaluan, terus taat suami. Qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, melbu swarga gitu. Min abwabil jannati samaniyati syitti, melalui 8 pintu surga manapun yang kamu sukai. Nah, jadi intinya itu taat kepada suami. Nah, wanita penduduk surga ini bahasa Nabi loh gitu, bukan bahasa saya. Tapi saya kira insya Allah ibu-ibu ini kan pengen jadi penghuni surga semua, nggih? Nggih, temenan. Nggih. Itu Pak, suaminya itu bekasaan pokoknya. Pokoknya wis dolim, kepui bojone, pokoknya wis bukan laki-laki yang baik lah gitu. Nah, tetapi dia sebagai wanita ini sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika suaminya marah, dipegang tangan suaminya itu, taruh di wajahnya. Dia bilang, kata Nabi tentang wanita penghuni surga, mengatakan, hadha yadi, hadihi yadi, hadihi yaduka fi wajhi, gitu. Ini loh, tanganmu ada di wajah saya. La astati ghamdan, saya enggak bisa tidur, hatta tardo, sampai sampean ridho, begitu. Jadi ini itu wanita penghuni surga. Kalau laki-laki kan enggak begitu. Kalau disamakan beda ya, karena memang ya masing-masing punya tugas dan kewajiban sendiri-sendiri. Ini perkara yang kedua, Bapak Ibu, meninggalkan yang wajib. Nah, suami kepada istri itu nasihati terus, pelan-pelan Pak, jangan disenggrangi. Nabi itu kan bilang wanita itu diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk itu lurus apa bengkok? Bengkok. Kalau dipaksa lurus patah. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Makanya istausu bin nisa'i khaira. Jadi beri wasiat yang baik, ini namanya bengkok gitu kan. Dipaksa anu ya patah, patah itu bercerai gitu. Jadi ya sabar. Istri juga sabar, saling sabar-sabaran gitu loh biar abadi sampai di surga. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau tadi itu meninggalkan yang wajib, sekarang yang menjadikan banyak orang menyesal nanti pada hari kiamat, yang lebih parah adalah meninggalkan rukun. Meninggalkan apa? Rukun. Rukun apa? Rukun salat, rukun Islam, rukun iman. Ada enggak orang KTP-nya Islam tapi tidak sholat, Bapak Ibu? Halo? Banyak nggih meninggalkan sholat. Padahal ya Allah, kita itu Pak, satu-satunya ikatan batin kita dengan Allah itu adalah sholat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sahabat, kana idza hazabahu amrun sholat. Setiap Nabi itu mendapati perkara yang rumit, langsung sholat. Jadi itu ciri para Nabi. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi minta tolong kepada Allah lewat sabar sama sholat. Itu sholat. Dan sholat ini satu-satunya kewajiban yang gak pernah gugur, Bapak Ibu. Kecuali dalam dua kondisi. Ada yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang. Jadi sholat ini kewajiban yang tidak pernah gugur Pak, kecuali dalam dua kondisi. Pertama, meninggal dunia. Kedua, kalau orang itu hilang akalnya atau gila. Ya, selama itu, selain itu, tidak boleh meninggalkan sholat. Wong dalam perang saja ada yang namanya sholat khauf kok. Sholat apa? Khauf. Ayatnya ada dalam surat An-Nisa, farijalan aw rubbana. Maka sholatlah dengan rijal. Rijal itu berjalan kaki, aw rubbana, atau dengan naik kendaraan. Itu sholat khauf. Dan versi sholat khauf itu macam-macam. Paling mentok, kalau kita enggak bisa berdiri di shof sholat, itu sambil angkat senjata, sambil naik kuda, sambil apa begitu. Yang penting sholat. Jadi dalam situasi genting seperti itu masih diperintahkan sholat. Kok moso iyo ada orang kemudian enggak lapo-lapo enggak sholat. Loh, aku lo enggak sholat satu bulan yang lalu. Gitu. Ingat sekarang enggak sholat, ya sekarang mengerjakan. Jangan kemudian lah, wis lewat, jangan begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw ghafila anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Rawahu Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim sahih. Man nama an salatin, barang siapa ketiduran dari salat. Mungkin saking capeknya gitu kan, kebablasan. Loh, saya dulu pernah soalnya apa, habis naik Gunung Arjuna begitu sampai rumah itu setelah maghrib langsung cuapek tidur. Loh, habis subuh baru bangun. Itu gimana caranya tidak sholat? Ya tetap sholat. Nah, au ghafila anha, atau lupa, mungkin karena ada acara atau apa lupa nggak sholat. Nah, terus dia ingat apa kata Nabi, fal yusolliha idza dzakaraha, hendaknya dia sholat ketika ingat. Pas ingat itu langsung sholat. Loh, kan ada waktu-waktu terlarang, ini tidak termasuk gitu. Jadi waktu terlarang itu untuk sholat mutlak. Tahu sholat mutlak nih Bapak Ibu? Sholat mutlak itu yang nggak ada sebabnya, yang nggak ada sebabnya. Wis timbangan yang nganggur tak sholat ah gitu loh. Tapi kalau ya ada sebabnya, kayak sholat tahiyatul masjid, setiap masuk masjid, ya termasuk sholat yang ini tadi itu kan ada sebabnya, mengkodok sholat, ya termasuk wanita haid. Misalkan kayak sekarang ini kan masih ada waktu subuh ya, belum terbit matahari ya, belum duha maksudnya. Kalau mandi besar terus suci mandi besar, berarti sholat subuh sekarang. Begitu. Kalau sucinya sebelum subuh, berarti harus mengerjakan sholat maghrib dan isya. Kalau sucinya sebelum maghrib, wanita haid dan nifas harus mengerjakan sholat zuhur dan asar. Begitu Bapak Ibu. Nah ini, jadi termasuk sholat yang tidak terkena waktu-waktu terlarang. Karena waktu-waktu terlarang itu khusus sholat mutlak. Fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia mengerjakan sholat ketika ingat. La kafarata lahu illa dzalik, tidak ada kafarat baginya kecuali itu. Jadi meninggalkan sholat. Kalau orang yang masih sholat tapi tidak benar aja mendapatkan wail Bapak Ibu, bagaimana yang tidak sholat? Fawailul lil musallin. Maka wail, kebinasaan, kecelakaan. Ada yang mengatakan jurang dalam neraka jahanam. Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Masih sholat mendapatkan wail dan ia tidak sholat. Gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini Bapak Ibu maknanya bisa lalai maknawi, bisa lalai lahiriah. Kalau lalai lahiriah, wudunya tidak benar, sholatnya tidak temenan, Al-Fatihah gurung mari langsung rukuk. Ya, tasyahud akhir tidak pakai baca solawat misalnya. Nah, atau pokoknya cepat solatnya itu, bet. Dalam bahasa Nabi itu seperti ayam jagung yang memakan atau mematuk jagung begitu. Nah, ini lalai lahiriah. Kalau lalai maknawi itu mungkin wudunya benar, sholatnya juga berjamaah bersama ya, nggak ada rukun-rukun yang kurang. Tetapi dia tidak berjihad Pak. Dalam artian itu, ketika sholat tadi, ya mohon maaf itu, ya Allahu Akbar, ya dia berdoa, tetapi pikirannya itu berkeliling kemana-mana gitu. Iling-iling loh, kok salam gitu. Nah, ini, atau termasuk lalai ini, mengakhirkan sholat tanpa ada uzur. Sholat duhur dikerjakan pas asar. Sholat asar dikerjakan maghrib. Sholat maghrib dikerjakan isya. Oh, isya itu sholat subuh paling dikerjakannya gitu, nih bangun. Nah ini, na'udzubillah. Maka bagaimana dengan yang tidak sholat? Termasuk juga meninggalkan zakat. Nah, Bapak Ibu harus ngerti zakat. Zakat itu wajib ditunaikan kalau kita itu sudah memiliki harta satu nisab. Satu nisab ini kalau sudah milik kita, bukan milik orang, bukan harta hutang, punya kita. Terus kita pegang sudah satu tahun, berarti wajib mengeluarkan 2,5%. Nisabnya itu Pak adalah 20 dinar. Ya, 20 dinar. Kalau 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas. Nah, berarti kalau sekarang 1 gramnya 1 jutaan, berarti kan 4.250.000 nggih per dinar. Nah, 4.250.000 ini kalikan 20 ada berapa? Berapa? Pirona? 80 berapa juta? Habis 80 juta lah. Nah, itu nanti dikeluarkan setengah dinar. Berarti berapa? 2 juta 250 itu separuhnya berapa? Iya, berarti 2 juta 125. Nah, ini kalau emas naik lagi. Nah, kalau kita itu sudah memiliki uang Pak 80 juta ya lebih tadi itu ya 20 dinar lah. Mulai intal berapa ini? Intal berapa sekarang Pak? 8 ini bulan apa Agustus ini? Sampai nanti 8 Agustus tahun depan ini 80 juta ini tetap bersama kita ya, tidak berkurang atau malah bertambah, berarti wajib dikeluarkan 2.125 tadi itu. Itu. Nah, kalau misalnya kita sekarang punya 80 juta, tapi sampai nanti itu berkurang, mungkin untuk bayar ini, bayar itu tinggal 50 juta, ya enggak wajib zakat. Atau jenengan nabung, bulan ini ada 50 juta, tambah 1 juta, tambah lagi, nah 80 jutanya itu baru bulan Desember misalnya. Berarti itu nanti mulai bulan Desember ini itu yang dihitung. Nggih, mulai bulan Desember ini yang dihitung. Itu untuk zakat, Pak. Kalau memang sudah sampai zakat, sudah wajib zakat dan tidak dikeluarkan, dosa besar. Itu sudah bukan milik kita, itu harta milik orang lain itu. Kalau kita simpen, nanti ayatnya itu dalam surat At-Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kapan? Na'udzubillah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari ketika emas perak itu dipanaskan di atas neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, kemudian disetrikakan pada batuknya ini. Jibah, jamak kata jabah. Wa junubuhum, sampingnya. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Sambil dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini loh yang apa? Ini loh apa balasan dari harta yang dulu kalian simpan. Rasakanlah apa yang kalian simpan itu gitu. Nah, ini kalau kita, nah, lo saya lo enggak punya harta begitu bisa punya toko. Nah, kalau toko itu namanya dalam bahasa fikihnya itu urudut tijarah, barang-barang dagangan. Nisabnya sama Bapak Ibu. Nanti kalau ini barang panjenengan dikalkulasi ini semuanya berapa? Meskipun itu ada buku tulis, ada pensil, ada alat-alat macam-macam, itu dikalkulasi semua. Kalau minta, kalau memang itu punya jenengan, bukan punya sales gitu, ya punya sales itu jangan dihitung gitu. Nah, itu kalau sampai 8, kalau sampai nisab 20 dinar ini sudah 1 tahun, maka juga wajib dizakati. Loh, saya ini enggak punya itu, Pak. Tapi punya mobil tak rentalkan, ada 10 mobil. 10 mobil itu dizakati mboten? Enggak. Yang dizakati itu hasilnya. Jadi kalau 10 mobil ini pas direntel zaman lockdown gak payu ya gak zakat gitu kan. Tapi kalau pas rame-ramenya ya semoga barokah saja gitu kan. Kalau hasilnya banyak ini sama. Kalau sampai 1 tahun kemudian ada 20 dinar, maka yang dikeluarkan adalah ini hasilnya tadi itu. Jenengan punya rumah juga dikontrakkan. Jadi kalau ada rumah nganggur, sawah nganggur itu enggak ada wajib, enggak ada apa, enggak ada zakatnya. Cuma mubadir. Kalau misalkan panjenengan punya tanah kosong, Pak, terus mangkrak, ya itu mubadir itu. Dalam Islam enggak boleh. Makanya dalam fikih itu kan ada istilah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati kan. Yo, tandurono pohong lah, pisang lah. Kalau tidak jenengan tidak mau makan, yuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin lah. Apalah pahalai besar sih gitu. Atau mungkin dibuat apalah yang bermanfaat. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nek tidak mau atau tidak bisa ngelola, wakafkan. Wakaf sebagai pesantren atau wakaf produktif. Kebun ini biar menghasilkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwarisi. Tapi hasilnya untuk sabilillah. Untuk memberikan buka puasa orang-orang pas Ramadan, untuk menyekolahkan anak-anak yatim, untuk mungkin masjid ini butuh kipas angin, masjid ini butuh karpet, butuh AC. Nah, dari situ hasilnya diambilkan, dari situ uangnya, dari hasil wakaf tadi, daripada mangkrak. Hisab saja nanti timbangannya gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu meninggalkan rukun, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Ya, ada enggak orang Islam sehat segar bugar tapi enggak puasa Ramadan? Ada nggih? Oh, enggak ada nggih, insyaallah nggih. Puasa semua nggih. Meninggalkan haji padahal mampu haji, Pak. Ya. Meninggalkan haji padahal padahal mampu haji. Untuk orang yang mampu haji tapi enggak berhaji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man malaka zatan wa rahilah." Barang siapa memiliki zat bekal, warohilah kendaraan, walam yahujja baitallah, tapi tidak haji di baitullah, fala yadurruhu, ya, fala yadurruhu itu ya terserah dia, nek mau gitu kan, mata yahudian au nasroniya, silakan mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani, begitu. Ini tentang meninggalkan haji, meninggalkan rukun. Nah, cuma ada pendapat lain, ulama itu berpendapat kan beda-beda pendapat, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan meninggalkan haji, meninggalkan puasa hukumnya sama seperti meninggalkan sholat. Tapi ada yang mengatakan baru dikatakan tidak muslim itu ketika meninggalkan sholat sama zakat. Ya, kembali kepada kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu kan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar jadi khalifah kan. Itu kan banyak orang murtad, Pak. Nah, dia murtadnya macam-macam, ada yang kembali nyembah berhala, ada yang murtadnya itu masih sholat tapi tidak mau zakat. Kan diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Jadi sama khalifah Abu Bakar diperangi. Yang waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak setuju, tapi lama-lama setuju. Jadi untuk khusus sholat sama zakat, ini kata Abu Bakar, enggak pernah dalam Al-Qur'an Allah itu memisahkan antara sholat sama zakat. Pasti wa aqimus sholata wa atuz zakat, bukan wa aqimus sholata titik, enggak. Pasti wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, untuk puasa sama haji, ada pendapat yang mengatakan meskipun meninggalkan itu dengan sengaja, itu belum sampai keluar dari Islam. Tapi ada pendapat yang mengatakan sama hukumnya seperti meninggalkan sholat, karena sama-sama rukun Islamnya. Yang paling penting, paling selamat, ya kerjakan semua, enggak pakai meninggalkan gitu aja, nggih. Ini sampun suruh ta Bapak Ibu. Dereng nggih, 2 jam lagi masian. Nggih. Yang keempat Bapak Ibu, ya, penyesalan yang keempat yang nanti banyak orang menyesal pada hari kiamat. Yang keempat, pertama meninggalkan yang sunnah, kedua meninggalkan wajib, ketiga meninggalkan rukun, yang keempat meninggalkan akidah. Meninggalkan akidah, akidah kan tauhid kan. Orang yang masih sholat, ya haji, ya apa, tapi kalau ada butuh apa-apa nang dukun, nah itu datang ke dukun, minta apa. Ada orang itu haji, masya Allah gitu kan, infak di mana-mana. Tapi ketika pulang kampung kok bawa cowek sama ulek-ulek. Lo kenapa kok dibawa kemana-mana? Lo ini gak ono ini gak payu daganganku, nah gitu pak. Gini, nah ini. Tapi insya Allah di sini gak ada nih, semuanya bertauhid kepada Allah kok. Ada apa-apa langsung minta kepada Allah gitu kan. Nah ini jadi padahal ya mohon maaf, ini kan kaitannya kan syirik. Syirik itu lawannya tauhid, dan tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW juga para nabi yang lain, tidaklah diturunkan kitab suci Al-Qur'an kecuali agar Allah itu ditauhidkan. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah semata Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji. Takut itu ibadah, cinta itu ibadah, tawakal itu ibadah, mengharap itu juga ibadah gitu. Kalau orang itu kemudian takut kepada selain Allah gitu kan. Misalkan orang itu tidak sholat karena takut dipukul suaminya misalnya. Wah berarti ini suami jadi tuan selain Allah gitu kan. Nah, atau misalkan orang itu saking cintanya kepada istrinya sampai murtad, ada pak seperti itu? Atau kalau murtad jelas ya kejauhan, sampai enggak teraweh gitu, sampai ninggal sholat berjamaah gitu kan. Nah itu ada, saking cintanya. Mengharap, ya contoh mengharap kepada selain Allah, mengharap nang Nyi Roro Kidul misalnya, mengharap ke Nyi Blorong gitu kan, padahal dia sholat. Nah ini akidah. Jadi ibadah itu pak, Allah itu pinginnya ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Takut hanya takut kepada Allah, minta hanya minta kepada Allah, berharap hanya berharap kepada Allah, pasrah hanya pasrah kepada Allah gitu. Kalau orang pasrah kepada pangkatnya, meskipun muslim, kepada jabatannya, kepada kekayaannya, tidak bakalan saya mati kelaparan gitu. Itu berarti dia sudah menduakan Allah dengan hartanya. Jadi harta ini dijadikan tandingan daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah mungkin sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Ya monggo Pak. Sholat kenapa? Tapi minta ke dukun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita misalkan orang mengucapkan minta sesuatu kepada orang itu untuk mengatakan atau mengatakan sesuatu, walaupun orang itu memberikan sesuatu yang bermakna seperti berasal Arab, itu gimana? Apa itu dia seperti kata dukun? Kadang-kadang dikasih sesuatu yang kayak minta isinya berasal Arab. Yeah, tapi tidak jelas. Jadi orang-orang yang apa mungkin identik dengan Islam itu hubungan tetap seperti itu atau gimana? Okay, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi orang ini yang mengerjakan rukun Islam. Cuma ketika ada masalah, ingin kelancaran rezeki, ingin agar usahanya lancar, nggak ada yang menjegal misalnya. Datang ke orang pintar. Nah ke orang pintar itu dikasih jimat lah, gampangannya bertuliskan kertas ada bismillahnya, kemudian mungkin ada pink begini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau apa gitu, terus simbol-simbol sama tulisan-tulisan Arab atau mungkin malah tulisan Al-Quran. Nah itu kan tulisan Al-Quran, masa itu syirik gitu ya? Iya. Nah, begini Bapak Ibu nyon sewu, yang namanya dukun itu ada dua. Ada dukun putih sama dukun hitam. Jadi dukun putih sama dukun hitam. Untuk dukun hitam itu pembawaannya itu ngajari syirik secara nyata. Apakah itu mengencingi Al-Qur'an, mohon maaf, apakah membaca Al-Qur'an dalam kondisi jinabat, ataukah membaca Al-Qur'an di WC, atau membakar Al-Qur'an kemudian diminum bersama dengan darah anjing. Nah, jadi ini jelas-jelas syiriknya. Ada dukun putih itu, mohon maaf, kadang-kadang mengajarkan perkara-perkara yang memang enggak pernah dilakukan Nabi, enggak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, tetapi kita juga harus ngerti, enggak semua seperti itu berarti dukun gitu loh, makanya harus tanya dulu. Ini dukun apa enggak gitu kan? Nah, tapi kalau jelas-jelas meskipun dia itu mungkin muslim, penampilannya juga Islam, tapi kalau jelas-jelas mengajarkan perkara yang menyalahi Rasulullah, menyalahi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas dukun meskipun itu dukun putih gitu kan. Nah. Jadi dalam hadis itu ada yang namanya tamimah, Bapak Ibu, ada yang namanya tamimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada tamimah, maka dia telah musyrik. Tamimah, apa itu tamimah? Tamimah itu dari kata tamma yatimu, artinya sempurna. Nah, berarti orang yang menggantungkan tamimah ini niatnya agar semua urusannya menjadi sempurna. Tidak peduli apakah itu berupa kertas, berupa batu giok, berupa batu akik, berupa mungkin kaligrafi. Kalau tujuannya dengan ini urusanku menjadi lancar, maka itu tamimah. Nah, pernah pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjenguk sahabat yang sakit, Bapak Ibu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada gelang kuningan di lengan sahabat tadi. Nabi bertanya dulu, enggak langsung mengeksekusi kan, beliau bertanya, "Mahadhihi?" Ini gelang apa gitu. Sahabat tadi menjawab, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini gelang kuningan wahai Rasulullah untuk menyembuhkan penyakit wahinah, penyakit yang menimpa lengan dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inzaha," lepaskan. "Fa innaha la taziduka illa wahnan." Gelang itu tidak menambahkan kepadamu selain penyakit. "Wa innaka law mitta," dan kalau kamu mati, ini yang bahaya. "Wahiya alaika," dan gelang itu masih ada padamu, "ma aflahta abadan," selamanya kamu tidak akan beruntung. Karena musyrik masuk neraka, Pak. Dalam Al-Maidah 72 Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah," siapapun syirik kepada Allah, "faqad harramallahu alaihi al-jannah," sungguh Allah mengharamkan surga atasnya. "Wa ma'wahun nar," tempat kembalinya neraka adalah neraka. "Wa ma lidh-dhalimin min ansar," dan orang-orang zalim itu tidak memiliki pelindung-pelindung, penolong-penolong, naudzubillah. Nah, ini. Nah, ulama berbeda pendapat tentang menggantungkan sesuatu yang dari Al-Qur'an. Apakah ayat kursi? Apakah Al-Ikhlas? Murni Al-Qur'an, murni Al-Qur'an. Tapi yang saya tahu biasanya kalau jimat itu cuma bismillah saja yang bisa dibaca. Adapun yang lainnya tulisan Arabnya itu enggak bisa dibaca. Kadang ayat terbalik, kadang apa gitu. Nah, kalau itu jelas. Nah, ini yang dipermasalahkan para ulama itu, kalau yang ditempelkan, yang digantungkan itu murni Al-Qur'an. Murni ayat kursi, tulisan ayat kursi, murni tulisan Al-Ikhlas atau Al-Falaq begitu. Ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya tidak boleh. Kenapa? Satu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengajarkan itu. Itu yang pertama. Jadi karena Nabi itu, karena pada zaman Nabi banyak orang sakit, ada orang terkena sihir juga, tapi enggak diajarkan untuk menggantungkan ayat kursi atau apa begitu. Yang kedua, ini nanti bisa merendahkan Al-Qur'an. Karena kalau al-ikhlas misalnya digantungkan kepada anak kecil gitu kan. Anak kecil kan enggak ngerti, Pak. Bisa terkena liurnya, bisa terkena pipisnya ya. Atau mungkin anak itu bisa main kemana-mana, malah bisa masuk WC sementara dia membawa al-ikhlas. Nah, kan malah enggak boleh kan gitu kan. Nah, yang ketiga yang tidak baiknya juga, orang itu akhirnya malas baca Quran. Wah, aku kan mesti gantung ayat kursi nang kene. Akhirnya enggak baca, Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat juga termasuk merendahkan Al-Qur'an. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan menggantungkan kaligrafi itu kan makruh hukumnya. Karena kadang-kadang ada ayat Al-Qur'an, ayat kursi atau apa gitu kan. Terus kita di situ nyetel musik. Kita di situ ya, mohon maaf, mungkin ngerasa nih orang. Pokoknya di situ itu kita melakukan perkara-perkara yang jauh, yang jelas-jelas menyalahi Al-Qur'an, menyalahi perintah Allah, tapi di sini ada Al-Qur'an gitu loh. Kan malah besar dosanya. Kecuali kalau memang kita itu bisa menjaga misalkan enggak mungkin kita melakukan perkara-perkara itu yang enggak mungkin enggak menjadi masalah. Cuma kan kadang-kadang orang itu terbersit riba, ngerasani orang itu loh, Pak. Atau kadang-kadang musik ada dangdutan padahal ada Al-Qur'an. Ini kan seakan-akan malah sama sekali enggak menghargai kalam suci Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Dan satu hadis tentang mendatangi dukun, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua hadis. Yang satu itu tanya saja, itu enggak diterima salatnya 40 hari. Yang kedua, tanya kemudian membenarkan perkataan mbah dukun, itu sudah keluar dari Islam. Nabi mengatakan pertama dalam Sahih Muslim, man ata kahinan, barang siapa mendatangi kahin dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya sesuatu, tanya toh, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari, padahal masih salat. Enggak diterima, Pak. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati, kadang-kadang ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan, amal soleh kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ata arrafan au kahinan, barang siapa mendatangi arraf, orang sok pintar ya. Au kahinan atau kahin, fasa'alahu an syai', kemudian bertanya sesuatu kepadanya. Ibu-ibu suka ke dukun nggih? Halo, Bi, biar suaminya lengket terus gitu, tidak boleh loh, gie. Ya, fasad fasaalau an syai', bertanya sesuatu kepada dukun, fasadqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapan dukun tadi. Disuruh mendem ini dilakukan, disuruh poso mute dilakukan, disuruh melakukan sesuatu sampean menyembeli sesuatu di tempat ini gitu. Atau disuruh melakukan amalan tertentu, nanti mimpi dapat keris-kerisnya ambil di sini. Pokoknya melakukan apa yang diperintahkan mbah dukun. Kalau seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita harus senantiasa belajar dan belajar, senantiasa memperdalam masalah akidah, masalah tauhid, nggih. Biar kita itu ngerti mana yang syirik, mana yang enggak syirik, mana yang halal, mana yang haram. Nah, banyaknya orang, Bapak Ibu, menjadi pengikut dajjal kan enggak ngerti masalahnya, enggak ngerti. Dajjal itu ya apa, ciri-cirinya gimana, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan. Makanya selama ini yang difahami banyak orang, dajjal itu kan mata satu kan. Padahal bukan mata satu, matanya dua dajjal itu. Enggak ada binatang apa makhluk matanya satu, itu paling ya cacat gitu. Dajjal itu matanya dua. Dan itu dia itu manusia dan bisa mati nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu was salam. Dan diantara cara agar kita nanti tidak terkena fitnahnya Dajjal yang sangat besar adalah setiap sebelum salam kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Ini matahari sudah tinggi Pak, berarti sudah syuruk ini. Dilanjutkan apa diteruskan? Oke, insyaallah saya tutup sampai di sini nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga saja setiap detik waktu yang diluangkan Bapak Ibu bersama di sini diganti Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda, diganti Allah Ta'ala dengan ampunan, keberkahan, rahmat dan keridhaan, dan menjadi pemberat timbangan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kita mari berdoa untuk Ibu siapa tadi? Ibu Suwati, meninggal tadi beliau. Semoga Allah merahmati. Monggo Bapak Ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' mudkhalaha wa'ghsilha bilma'i wa'thalji wal-barad wa'naqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abiyadu minal danas wa'abdilha daran khairan min dariha wa'zawjan khairan min zawjiha wa'qiha fitnatal qabri wa'adaban nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqiha min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilha daran khairan min dariha وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.